Mungkin ku hanya bisa memandangmu tanpa ku miliki rasa yang ku pendam ini. Setidaknya aku pernah mencintamu, meskipun kau tak pernah tahu aku ada untukmu. Setidaknya aku pernah mencintamu, meski kau acuhkan diriku, aku selalu ada untukmu. Rasa yang ku pendam ini hanya mau